بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله معلوم bagi kita semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulul Ummah tidaklah meninggalkan suatu kebaikan kecuali telah beliau ajarkan kepada umatnya, tidaklah meninggalkan satu kejelekan kecuali pula pasti beliau telah ingatkan umat untuk menjauh darinya. Salah satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada umatnya adalah perkara fitnah. Di dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an di Muslim, beliau sabdakan, ta'awwadhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindung dirilah kalian dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka seraya para sahabat mengatakan, qalu na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Fitnah yang datang menghadang seorang hamba, fitnah terutama itu menimpa agamanya, membuat seorang hamba goyah imannya, membuat seorang hamba terombang-ambing di tengah gelombang fitnah. Dalam hadis Umar, hadis Hudzaifah, Umar katakan, man minkum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah? Para sahabat yang ada di majlis mengatakan, nahnu sami'nahu. Kami pernah dengar. Kata Umar, la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa malihi. Mungkin yang kalian maksud fitnah seseorang terkait keluarganya, istrinya, terkait harta bendanya, ya ini ada fitnah kadang. Nah, kata mereka, ya memang itu yang kami dengar dari Rasul SAW. Kata Umar, bukan itu yang aku maksud. Man minkum yadhkuru an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahr. Tapi yang aku maksud, siapa yang pernah mendengar Rasulullah bicara tentang fitnah yang itu bagaikan ombak di lautan, dahsyat, menggoncangkan, bisa menenggelamkan, membuat terdampar jauh. Sampai kemudian Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an menyampaikan, aku yang mendengar Rasulullah menyampaikan tentang itu. Kemudian beliau bawakan hadis, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan al hadis. Fitnah itu kalau sudah dihadapkan kepada kalbu seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai, sehelai demi sehelai. Ketika tikar itu sudah semakin banyak, semakin merapat dan menjadi, asalnya sehelai apa ada bahan tikar, plastik atau mungkin bambu dan semisalnya, begitu semakin dia menjadi akan menutup permukaan yang ada di bawahnya sehingga tidak lagi tampak, menutup kalbu seorang hamba, menutup mata hatinya, basirahnya, bahkan menutup matanya untuk melihat al-haq, menutup telinganya untuk mendengar al-haq. Fitan. Oleh karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis Abu Dawud dari Miqdad Ibn al-Aswad, inna sa'id laman junnibal fitan, inna sa'id laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, walaman nubtuliya fasabara fawaha. Orang yang bahagia, yang mendapatkan sa'adah, adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, diselamatkan. Juniba, seakan-akan fitnah itu dijanib, wa anta fi janib akhar, betul-betul berjauhan. Tiga kali Rasul ulang, orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah, orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah, dan yang diberi ujian, cobaan, bala, ibtila, dia bersabar, fawaha, maka mengagumkan kesabarannya itu, atau baik baginya, bagus kesabaran itu baginya. Tiga kali Rasul katakan inna sa'id laman junibal fitan. Kenapa terulang tiga kali? Ta'kid sebagai bentuk penekanan, penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. dilihat kata At-Tibi rahimahullah dari fase-fase fitnah, dari awal fitnah terjadi, der pecah fitnah, tengah-tengah fitnah ketika sedang berkecamuk, dan akhir daripada fitnah, di semuanya dia diselamatkan. Ada yang di awal selamat, ternyata di tengah fitnah dia hancur. Ada yang di tengah selamat, di akhir justru dia rusak, terpengaruh oleh fitnah itu. Atau diulang 3 kali, yang dimaksud tiap kali datang fitnah, karena fitnah bertubi-tubi. Makanya Umar katakan seperti ombak di lautan. Kif, antum kalau berdiri di tepi pantai, ombak datang kan, belum juga airnya kembali ke laut, datang lagi akhuhu, datang ombak berikutnya. Ini belum kembali, datang lagi ombak berikutnya, dan terus begitu silih berganti, rapat, menunjukkan banyaknya berbagai macam bentuknya. Fitnah terus ada. Maka fitnah yang ini, fitnah yang itu, fitnah yang ini, fitnah yang itu, fitnah dunia, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah harta, fitnah ini. Dalam setiap fitnah, orang yang bahagia yang dijauhkan darinya, Allah selamatkan darinya. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, tentunya bagi seorang muslim fitnah menguji dan menseleksi kejujuran dan kadar keimanan seseorang, akan terfilter, tersisihkan as-sadiq minal kadhib, al-khabith minal tayyib. Karena kalau tidak, akan tercampur baur dan tidak bisa, tidak terlihat mana yang thayyib, mana yang khabith. Tapi dengan fitnah terkuak segala sesuatunya. Semula orang kita tidak akan tahu fulan ini niatnya apa, fulan yang itu apa maunya, apa tendensinya, apa tujuannya, kenapa bersama kita, duduk di tengah-tengah kita ada. Kita gak tahu, gaib. Tapi dengan fitnah terbongkar semuanya. Ternyata fulan menginginkan ini, fulan menginginkan kerusakan, fulan menginginkan perpecahan, fulan ternyata menyelisih ulamanya. Terfilterkan semua dengan adanya fitnah. Antum tu azimun sekarang. Kita jeda untuk adzan. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Quranul Karim Allah menyebutkan Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan? Mereka berkata kami beriman sementara mereka tidak difitnah, tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji generasi sebelum mereka, dengan itu kami ketahui siapa di antara mereka yang jujur, dan diketahui pula siapa dari mereka yang dusta. Allah takdirkan fitnah terjadi. Untuk itu diketahui as-sadiq minal kadhib, kejujuran dari orangnya, kedustaan dari orangnya, siapa yang dusta, siapa yang jujur. Kalau bukan karena fitnah terjadi, tidak bisa dibedakan. Enggak tahu kita siapa jujur, siapa yang dusta. Masing-masing menampakkan kebaikan atau ajakan kepada kebaikan. Oleh karena itu Allah sebutkan maka nallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Allah enggak akan biarkan kaum mukminin seperti keberadaan mereka, yakni campur baur. Di tengah-tengah mereka ada munafikin, di tengah-tengah mereka ada kadzibin. Ada yang berdusta, ada yang menginginkan kejelekan, ada yang memanfaatkan, ada yang enggak akan Allah biarkan. Karena kalau itu dibiarkan madharat fid dunya waddin, mafsadah, kerusakan bagi dunia dan agama mukminin. Ada munafikin wal kadzabin di tengah-tengah mereka. Ada la'abin, ada yang makirin, ada yang mutalawinin. Ini memadharatkan, bahaya. Allah enggak akan biarkan. Hingga kemudian akan Allah pisahkan al-khabith minat tayyib, yang jelek, yang baik. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah juga enggak akan memberitahu kalian yang ghaib. Artinya isi hati orang. Kita gak tahu apa niatnya, apa maunya, apa tujuannya. Makna ayat dengan terjadinya fitnah terlihat at-tayyib, terlihat al-khabith, terlihat. Gak akan bisa mereka sembunyikan, karena dengan fitnah gak akan tahan mereka untuk menampakkan warna aslinya. Ini saya. Ternyata seperti itu sepak terjangnya di masa fitnah. Ternyata begini sikapnya, ternyata seperti itu statementnya, ucapan-ucapannya. Terlihat, oh hadza khabith. Yang satu ini thayyib. Terlihat. Wama kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Perkara gaib enggak akan kalian tahu, tapi dengan fitnah kalian bisa melihat dan membedakan. Fulan ternyata selama ini memang yuridul khair. Yuridul khair li ikhwanihi. Yuridul khair li da'wah. Terlihat dari sikap dan sepak terjangnya seperti apa, kemana arahnya, siapa yang dia turuti, siapa yang dia jadikan contoh. Fulan ternyata yuridu syarr li ikhwani, yuridu syarr li da'wah. Dari mana kalian tahu ini sepak terjangnya seperti ini? Apa yang dia sampaikan, sikap dia, semua ini dengan fitnah terpetak-petak masing-masing. Terlihat warna aslinya. Kalau enggak akan bisa ketahuan. Dan itu madharat. Kalau dibiarkan tidak ketahuan akan menimbulkan kerusakan dan memadzharatkan kaum mukminin. Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak beliau sampaikan tahdzir terhadap umatnya dari berbagai macam bentuk fitnah ketika terlebih orang itu menerima, menyenangi, mencari-cari fitnah, dan dia ikuti arus fitnah tersebut, ternodai pada kalbunya noda hitam. Di Bukhari Muslim Rasulullah sebutkan satakunu fitan, akan terjadi fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khair minal mashi, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Wal mashi fiha khair minas sa'i, yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Wa man tasharrafa laha tashtashrifu, yang mencari-cari fitnah akan dia dapati, dia akan terseret oleh fitnah itu. Wa man wajada malja'an au ma'adzan falya'udz bih, maka yang bisa mendapati tempat berlindung dari fitnah, tempat bernaung, maka hendaklah dia berlindung dengannya segera. Artinya Rasul perintahkan untuk lari, menjauh dari fitnah, jangan didekati. Itu ma'ruf dalam syariat. Fitnah itu bukan untuk didekati, bukan untuk kamu masuk di dalamnya, tetapi lari, menjauh sejauh-jauhnya. Inna sa'id laman junniba al-fitan, dijauhkan. Karena enggak ada yang tahu dan tidak ada yang punya jaminan. Begitu dia mendekat, mungkin dalam keadaan dia masih yakin, aku enggak akan terpengaruh, aku enggak akan ikut terseret, aku masuk dalam rangka membenahi, aku masuk dalam niat ini itu. Ternyata dia menjadi salah satu dhohayaha, salah satu korban dari banyak korban fitnah. Itu pula yang Rasul sebutkan dalam hadis ma'ruf di Muslim dari Abu Hurairah, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segera kalian sibukkan dengan amalan soleh sebelum datangnya fitnah, yang itu seperti malam yang gelap. Pagi orang mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia jual belikan agamanya dengan dunia, harta, tahta, atau kedudukan dan yang lain-lainnya. Ini semua tahdzir. Uslub-uslub tahdzir dari Rasulullah SAW agar umatnya lari, menjauh. Jangan sampai dia terkena syubhat-syubhat fitnah sampai menjual belikan agamanya. Demikian pula apa yang Rasulullah sebutkan di Bukhari Muslim, yataqarabuz zaman, zaman itu semakin dekat, cepat. Wa yanqusul amal, amal semakin berkurang. Wa yulqashuh wa yadharul fitan, semakin banyak syuh, bukhul, kikir, pelit dengan hartanya, dan semakin tampak fitnah. Wa yakthurul harj, dan semakin banyak al-harj, kekacauan. Qalu ya Rasulullah, ayyuma huwa. Sahabat tanya, apa itu al-harj? Kekacauan itu apa maksudnya? Qalal qatlul qatl. Pembunuhan, pembunuhan. Banyak pembunuhan di sana sini. Begitu banyak nusus sunnah di mana Rasul ingatkan umat untuk menjauh, menghindarkan diri mereka dari fitnah ketika itu datang. Berlindung diri kepada Allah, karena Allah yang tentukan segalanya. Wal qulub, baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Wajib untuk masing-masing banyak-banyak doa. Betapa seringnya Ummu Salamah mendengar Rasulullah mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan kalbu, teguhkan kalbuku di atas agamamu. Yang kedua, agar seorang muslim semakin mendekat kepada sunnah, fitnah membuat dirinya semakin tercambuk untuk semakin semangat, giat di dalam sunnah, karena di sunnah itulah hidayah, di sunnah itulah salamah, keselamatan dari kesesatan. Itu yang Rasulullah isyaratkan, taraktu fikum malan tadillu ini'tasamtum bih kitab Allah. Aku tinggalkan pada kalian yang kalau kalian betul-betul berpegang dengannya, kalian tidak akan sesat fitnah. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, sunnah, karena itu diperintah di dalam Quran. Dalam An-Nur Allah juga sebutkan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati beliau, yakni Rasulullah SAW, tahtadu, kalian terbimbing pada hidayah, jaminan ihtidak, hidayah bagi yang mentaati Rasulnya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalian ingin hidayah, ati'uhu, maka taati. Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul kepada umatnya. Fitnah yang begitu banyak, terutama fitnah Dajjal, yang pasti akan datang di akhir zaman, nas'alullah al-afiyah. Ketika Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya tentang Dajjal, begitu jelasnya, hingga kata perawi, inna ladhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Sampai-sampai kami, kata sahabat, mengira Dajjal ada di balik-balik pohon korma ini, dekat mereka. Mungkin sedang sembunyi di situ. Karena sangat kerasnya, sangat dahsyatnya Rasul mengingatkan mereka dari fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah katakan kepada mereka, in kharaja wa ana fikum fa ana hajiju. Kalau Dajjal keluar sekarang, aku masih di tengah kalian, aku yang menghadapi. Wa in kharaja wa lastu fikum fa kullu mri'in hajiju nafsi. Tapi kalau aku sudah tiada, maka masing-masing orang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar selalu waspada, takut dan menjauh darinya. Tentunya sunnah dengan segala pengertiannya, segala maknanya, aqidah wa syariah wa manhaja, seperti yang Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri katakan, kana man madha min ulama'ina yaqulu al-i'tisam bi sunnati najah. Para ulama kami terdahulu berkata bahwa berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Selamat kalau orang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah. Maksum, terlindungi, terjaga, aman dari segala bentuk perselisihan dan perpecahan. Dalam Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua dan jangan kalian berpecah belah. Dalam Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan sesungguhnya atau jangan kalian menjadi seperti golongan musyrikin yang mereka itu selalu memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok. Aman dari tafarruq, aman dari ikhtilaf fiddin jika orang itu berpegang teguh dengan sunnah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, ini anjuran, perintah untuk orang itu benar-benar berpegang teguh, tamassuk dengan tali Allah, bersatu di atasnya. Karena memang agama Allah diturunkan untuk menyatukan di atas al-haq. Bukan untuk mencerai-beraikan, bahkan dicela dan diingkari keras dalam banyak ayat segala bentuk perpecahan dan perselisihan dalam agama Allah. Yang ketiga terkait dengan yang sebelumnya, berpegang teguh dengan sunnah menuntut kita untuk rujuk dan kembali kepada kibar ulama hadihil ummah. Luzum gharzil ulama. Menjadikan mereka rujukan terutama ketika fitnah itu terjadi, agar dari mereka umat ini berjalan dengan bimbingannya, berdasarkan nasihatnya, dengan fatwanya. Dan itu sunnah tauladan dari salafus salih rahimahumullah. Kita ketahui bagaimana Yahya ibnu Ya'mur bersama temannya mendatangi Ibnu Umar, tanya tentang perkara takdir yang diingkari oleh Qadariyah di Kufah di zamannya, Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya, merujuk kepada ulama besar yang ada di zaman itu dari beberapa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu ingin selamat, maka kembalilah kepada orang-orang yang selamat. Dan itu jalan keselamatan. Abdullah ibni Umar ketika mengetahui bahwa yang Rasulullah katakan Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu an la tadurruhu fitnah, orang yang tidak termadorotkan oleh fitnah, maka saat terjadi peperangan ini, fitnah itu, Ibnu Umar sibuk mencari di mana Muhammad bin Maslamah. Dari satu tempat ke tempat lain. Untuk apa? Untuk beliau ikuti. Beliau di belakang Muhammad bin Maslamah. Karena beliau tahu ini orang tidak akan termadorotkan fitnah. Beliau pun ingin selamat, ingin tidak termadorotkan fitnah, maka mengikut di belakang orang yang tidak termadorotkan fitnah. Kibar para ulama orang-orang yang Allah jadikan sebagai panutan di umat ini. Seperti apa kamu akan patut dijadikan toladan panutan jika kamu juga bertoladan kepada orang-orang yang selamat. Orang pun ingin selamat. Makanya kata Imam Mujahid, ij'alna naqtadi biman fauqana hatta yaqtadiya bina man ba'dana. Jadikan kami ini berkuduah kepada yang di atas kami, agar kemudian kami pun jadi kuduah, jadi panutan, ditiru, diikuti oleh yang di belakang kami. Di generasi berikutnya, orang akan tenang mencontoh fulan, dipegangi, karena diketahui dia juga mengikuti dan berpegang dengan ajaran ulama besar, masyaikhnya yang sebelumnya. Siapa rujukanmu? Kemana kamu kembali? penting. Ada kibar masyayikh, ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid, ada Syekh Al-Fauzan. Siapa yang rujuk ke mereka? Berjalan dengan fatwanya, dengan bimbingannya, dengan nasihatnya. Untuk kemudian orang lain pun akan mengikut di belakangnya. Sementara tidak diketahui orang merujuk kepada kibar masyayikhnya. Siapa yang dia turuti? Panutan dia siapa dalam fitnah ini? Fitnah terjadi. Banyak terombang ambing. Dan seperti tadi, ketahuan as-sadiq minal kadhib, ketahuan al-khabith minal tayyib, terlihat. Yang belakangan fitnah Muhammad bin Hadi, terlihat kemana arah orang lari. Selama ini ke belakang kan gak diketahui hakikatnya. Bisa kowar-kowar Syekh Robi, Syekh Robi, Robi, Robi, Robi, Robi, Robi, Robi. Wow. Fitnah terjadi. Siapa yang kamu ikuti? Syekh Robi jelas tahdirnya, Syekh Robi jelas sikapnya, wadih. Sekarang kamu ngikut siapa? Ah, terkuak sudah. Manil khabith, manil tayyib, manil sadiq, manil kadhib. Gak bisa disembunyikan. Makanya kata Syekhul Islam, terkadang Allah berikan bala, cobaan, ibtila pada seorang, pada orang yang dia cintai, orang yang dia muliakan, yang dia agungkan. Diberi cobaan orang ini menyimpang, salah. Untuk diketahui kejujuranmu, apakah kamu lebih mengikuti al-haq, itu yang lebih kamu cintai, sehingga kamu tetap mengikuti al-haq, ataukah kamu termakan ta'assub, fanatik, buta, tetap taklid, tetap membela dan mengikuti syekhmu yang menyimpang dan salah. Kamu tinggalkan al-haq wa ahluhu, ahlul haq. Kamu tinggalkan. Teruji orang di situ. Justru pada orang yang dia cintai, pada orang yang dia muliakan, akan ketahuan hakikatmu seberapa, nilaimu bagaimana. Fitnah. Demikian Allah Al-Hakim, Maha Bijak. Segala apa yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan, ada hikmah di balik semua itu. Walhamdulillah fil awali wal akhir. Segala puji bagi Allah semata. Wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Kalau bukan karena Allah, kita pun entah jadi apa. Kalau bukan hidayah Allah. Artinya, suatu yang wajib disyukuri. Ketika kamu diselamatkan Allah, kita diselamatkan Allah, sadari itu bukan karena keilmuanmu, bukan karena kemampuanmu, bukan, tapi murni dari Allah Rabbul Alamin yang menginginkan kebaikan bagimu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan kepada pamannya Abbas untuk memohon kepada Allah al-afiyah, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah, salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai paman Rasul, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan akhiratmu. Hadis ini musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Al-afiyah dijadikan seorang hamba itu mu'afa, bahkan di riwayat lain setelah beberapa hari Abbas kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah, sudah dikasih oleh Rasul tadi. Ya, mungkin Abbas menganggap mungkin ada sesuatu yang lebih penting dari itu yang beliau ingin minta doa kepada Allah dengannya. Ajarkan padaku ya Rasulullah suatu yang aku akan memohon kepada Allah dengannya. Kembali Rasul katakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, is'alillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai paman Rasul, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan akhiratmu. Itu segala-galanya dijadikan seorang hamba mu'afa dari segala fitnah, diafiatkan sehingga terselamatkan akidahmu, terselamatkan akhlakmu, terselamatkan iffahmu, harga dirimu, kehormatanmu, terselamatkan agamamu, terselamatkan manhajmu, tidak terkontaminasi, rusak karena fitnah-fitnah yang terjadi. Minta kepada Allah al-afiyah. Doa, doa kepada Allah. Al-afiyah la ya'diluha syai. Tidak ada yang menandingi afiyah. Tidak ada yang menandingi afiyah. Itu segala-galanya ketika Allah berikan padamu afiyah, kamu diselamatkan dijadikan mu'afa. Sementara yang lain, fulan wa'allan, dengan segala keilmuan yang dia punya, dengan segala yang dia miliki, terseret fitnah, hanyut dalam gelombangnya, tenggelam, jadi rusak, hancur manhajnya selama ini, terlihat dustanya, terlihat khabithnya. Kamu Allah selamatkan. Salillah al-afiyah. Banyak-banyak mohon kepada Allah al-afiyah dalam setiap sholat, dalam setiap sujud. Perbanyak. Bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah. Agama bukan hanya ilmu teori yang dipelajari, itu gampang. Orientalis pun bisa. Teori dibaca, dipelajari, bisa. Tapi agama untuk diamalkan, ditaati, ada cinta, ada benci, ada wala, ada bara. Siapa yang harus kamu wala padanya, siapa yang harus kamu bara kepadanya? Hadza din lillah. Oleh sebab itu pula, termasuk doa yang Rasulullah ajarkan sallallahu alaihi wasallam, wa as'alukal azimata 'alar rusyd, as'alukal azimata 'alar rusyd, al azimah, kesungguh-sungguhan, kekuatan, alar rusht, di atas jalan yang benar, di atas ketaatan kepada Allah, di atas ketaatan kepada Quran, kepada sunnah. Dan itu penting. Karena seseorang mungkin saja tahu pada dirinya kalau ini benar, tahu ini hak, mengerti, bahwa ini yang seharusnya, tahu itu batil, ngerti, tahu dia, tetapi hilang azimahnya, kekuatan dan kesungguh-sungguhannya gak ada. Giliran tahu itu hak, gak ada azimah untuk membelanya, mengikutinya, mengamalkan, dia pegang teguh erat-erat, gak ada. Tahu itu batil, gak ada azimahnya untuk dia tinggalkan, dia benci, hilang azimahnya. Butuh seorang hamba azimata ala rusht. Termasuk sebab diharamkannya seorang hamba dari hidayah ketika dia menunda-nunda. Tahu itu benar, tapi tidak segera dia ikuti. Tidak segera dia taati, dia cintai, dia bela, dia amalkan. Tahu batil, tidak segera dia tinggalkan, dia benci. Lihat Abu Thalib, paman Rasul. Dari awal dia tahu yang pada Rasulullah itu hak. Dan syair dia ma'ruf memuji Rasulullah SAW. Anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati. Dina. Terbaik, terbenar sudah. Dia tahu. Tapi banyak alasan menunda-nunda untuk segera beriman dan taat. Sampai saat-saat genting terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, terharamkan dari hidayah. Terharamkan. Sehingga ucapan terakhirnya dia mati di atas agama Abdul Muttalib, ala syirk, ala kufur. Butuh azimah ala rusd. Dan Allah memerintahkan khudhu ma atainakum biquwwah. Yang kami berikan kepada kalian, ambil dengan kekuatan, yakni kesungguh-sungguhan. Butuh keseriusan. Amalkan. Segera. Kamu tahu itu perintah, taati. Kalian tahu demikian. Para ulama kibar berbicara, segera ikuti. Kalian tahu itu batil. Ini ahwa, tidak lebih dari hawa nafsu. Segera jauhi, tinggalkan. Tidak perlu jidal wal mukhasamat wal mumarat. Hanya kathratul kalam, banyak-banyak bicara, cekcok sana kemari. Dalam hatinya dia tahu ini memang batil. Sebab orang bisa terharamkan dari hidayah. Maka ini semua mengingatkan kita untuk banyak-banyak berlindung diri kepada Allah. Sahabat langsung berlindung diri kepada Allah. Qalu na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak dan tersembunyi. Tidak kalah pentingnya sibukkan diri dengan ilmu. Sibukkan diri dengan ilmu. Belajar. Talabul ilm. Bersemangat, bersungguh-sungguh. Faidah satu kamu dapati. Alal khair. Kamu alal afiyah. Hatta satu faedah kamu dapati dalam satu majlis. Tapi itu alal afiyah. Ayat begini tafsir a'immah para ulama. Hadith begini syarah para ulama. Kamu alal afiyah. Itu jauh lebih baik. Jiwa manusia. Kalau tidak dia sibukkan dengan yang khair, syaghalathu bil batil. Pasti tersibukkan dengan yang batil. Di antara dua, enggak ada tengah-tengah. Imma kamu sibukkan dengan khair, barokah, yang manfaat, atau kalau tidak, pasti akan tersibukkan dengan yang syar, tersibukkan dengan yang batil. Oleh karenanya sering kita mengingatkan ikhwana, acara-acara seperti ini mudah-mudahan fihi khair wa barakah, tapi insidental, sebulan sekali mungkin, mungkin lebih dari itu. Artinya yang lebih penting bagi antum, durus yaumiyah dari asatidzah afadil yang ada bersama antum. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah mendatangi, menyimak, mencatat faedah. Butuh kesungguh-sungguhan, dan itu yang lebih berguna. Ilmu rinciannya seperti apa dalam durus yang mereka sampaikan, akidah, fikih, manhaj, akhlak atau yang lainnya. Di situ ilmu. Ihris ala ma yanfa'uk. Itu yang Rasul pesankan. Kamu tahu itu bermanfaat bagimu, ihris alaih. Hirs, antusias, semangat. Hirs itu istifrahul wus'. Segala kemampuanmu kamu kerahkan untuknya. Hadzal hirs. Naam. Tidak boleh malas. Sta'in billah wala ta'jazan. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan kamu bertumpu pada kedua tanganmu, jangan kamu malas. Padahal kamu tahu itu manfaat bagimu. Berguna bagimu untuk keselamatan agamamu, manhajmu, akidah, akhlakmu terbina dengan ilmu. Mungkin itu yang bisa kita kaji malam ini. Mudah-mudahan itu berguna bagi kita semua dan barokah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.